Iman itu perkataan atau ucapan dan amalan. Kali ini kita lihat apa yang dikatakan lagi oleh Imam Al-Muzani lainnya. Monggo dibaca. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, amal dan sahnya iman. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal imanu qawlun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil jarani qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan wa huma siyani wa lidho mani wa qarinani la tufarrid baina huma la imana illa bi amalin wa la amala illa bi imanin. Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Perkataan dan perbuatan itu sama, saling mendukung satu dan lainnya, saling terkait satu dan lainnya, dan keduanya tidak dibedakan, sama-sama termasuk iman. Tidak ada iman yang benar melainkan dengan amalan, tidak ada amalan yang diterima melainkan dengan beriman. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah. Wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan. Ma i'tiqadihi bil jarani, dengan keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yaitu perkataan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Lalu wa huma siyani. Keduanya itu sama, yaitu ucapan dan amalan dalam masalah iman itu sama. Artinya dua-duanya harus ada. Wa nizamani, dan dua-duanya itu saling mendukung. Wa qarinani, saling terkait. La nufarriku bainahuma, dan keduanya tidak dibedakan, yaitu sama-sama termasuk iman. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kecuali dengan beramal. Wala amala illa bi imanin, dan tidak ada amalan kecuali dengan beriman. Sekarang kita lihat keterangan dari para ulama tentang perkataan di atas. Ucapan dan amalan saling terkait. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah maksudnya adalah ucapan dan amalan itu sama, saling mendukung, saling terkait, dan tidak terpisah satu dan lainnya. Ya, terus tidak ada iman kecuali dengan amal. Tidak ada iman yang benar kecuali dengan amal. Ini adalah bantahan kepada Murji'ah yang menyatakan iman adalah perkata dan tasdik pembenaran. Mereka tidak memasukkan amalan dalam iman. Nah, kalau Murji'ah di garis bawah itu tidak memasukkan amalan dalam iman. Kemarin kita sudah lihat ada tiga unsur situ, ada ucapan, ada keyakinan, ada amalan. Murji'ah tidak masukkan amalan dalam iman. Di sini saya sebutkan satu contoh kurang lengkapnya definisi iman yang disampaikan oleh Aqidah At-Tahawiyah, yaitu ila Imam At-Tahawi. Di bawahnya dibaca. Dalam hal Aqidah At-Tahawiyah dinyatakan wal imanu huwa iqrarun bil lisani wa tasdiqu bil janani. Iman adalah pengakuan dalam lisan dan pembenaran dalam hati. Nah, lihat, cuma dua unsur, ucapan dalam lisan dan pembenaran dalam hati. Amalan gak ada. Keterangan di bawah. Pernyataan yang dikemukakan Imam At-Tahawi ini adalah keliru. Yang benar adalah yang dinyatakan oleh Ahlus Sunnah dan mayoritas ulama, bahwa iman adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dalam lisan, dan beramal dengan anggota badan. Nah, lihat, ada tiga unsur. Pembenaran dalam hati, tasdik bil janan. Pengakuan dalam lisan, jadi ikrar bil lisan. Wal amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Tiga, pembenaran dalam hati, ada pengakuan dalam lisan. Yang ketiga, beramal dengan anggota badan. Terus, inilah usul landasan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari keimanan, tidaklah terhitung banyaknya. Sehingga dibangun dalam dari hal tersebut bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang, yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan bertambah imannya dan mereka merasa gembira. Quran surat At-Taubah ayat 124. Nah, At-Taubah ayat 124, fa'amal ladzina amanu. Adapun yang beriman, fazadatuhum imana, maka akan bertambah imannya. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Maka lihat di sini, iman itu bisa bertambah. Dan di sini dikaitkan, kalau iman bisa bertambah berarti ada di sini pengaruhnya dengan amalan. Dan juga ada dalil berikutnya di bawahnya. Begitu juga firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran surat Al-Fat ayat 4. Ya, terus Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Quran surat Maryam ayat 76. Nah, ada keterangan di bawahnya. Seandainya amal tidak masuk dalam istilah iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman. Baik dia itu orang yang berbuat baik atau yang berbuat jelek, fajir, orang yang taat atau yang berbuat maksiat. Selama mereka mengakui dan membenarkan bahwa Allah adalah pencipta dan satu-satunya sesembahan serta perkara keimanan yang lain. Ini adalah usul, keyakinan yang batil, salah. Yang benar sebagaimana yang telah kami sebutkan, yang dipilih oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, seandainya amal tidak masuk dalam istilah iman, niscaya seluruh manusia akan memiliki kesamaan dalam iman. Karena tidak dipandang amal di situ. Orang yang mau sholat dengan yang tidak sholat, ya sama saja imannya. Orang yang sedekah dengan yang tidak sedekah, dengan hartanya juga sama imannya. Menunjukkan ada yang bertambah, ada yang berkurang, berarti ada yang bedakan di sini dengan amal yang membedakannya. Maka amal harus masuk dalam iman. Terus Syaikhul Fauzan. Saya Salih Al-Fauzan ketika menerangkan perkataan Imam At-Tawawi di atas menyatakan, perkataan yang benar iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Amalan termasuk dalam hakikat iman, bukan sesuatu tambahan di luar iman. Siapa yang mencukupkan hanya dengan perkataan lisan, pembenaran dengan hati, tanpa ada amalan, maka ia bukan termasuk ahli iman yang benar. Itu dalam Quran halaman 145, maksudnya lihat di referensi nomor 1, itu nama kitabnya. At-Ta'liqat Al-Mukhtasara ala Matan Al-Aqidah At-Tahawiyyah. Di referensi nomor 1. Ya. Jadi kalau Syaikhul Fauzan katakan, perkataan yang benar iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Amalan masuk dalam hakikat iman. Itu di garis bawah. Amalan itu masuk dalam hakikat iman, bukan sesuatu tambahan di luar iman. Jadi kalau ada amalannya, itu yang dimaksudkan situ. Iman ada di situ, atau iman dalam itu pasti harus ada amalan. Siapa yang mencukupkan hanya dengan perkataan lisan, pembenaran dengan hati, tanpa ada amalan, maka ia bukan termasuk ahli iman yang benar. Perkataan beliau ini juga dikatakan berdasarkan dalil. Nah, terus yang berikutnya, amalan tidak diterima kecuali dengan iman. Amalan tidak diterima kecuali dengan beriman. Pernyataan ini adalah bantahan untuk Karamiyah yang menyatakan iman itu hanya di lisan saja. Padahal iman itu juga harus dengan keyakinan dalam hati. Amalan itu di lisan saja, di ucapan saja. Jadi dia cukup ucapkan la ilaha illallah, sudah beriman. Hati tidak perlu, amalan anggota badan tidak perlu, cukup dengan lisan saja. Maka kalau dikatakan amalan tidak diterima kecuali dengan iman, di sini menunjukkan bahwasanya kalau pernyataannya di lisan saja tidak cukup. Lalu yang terakhir, amal adalah syarat sahnya iman. Hal ini perlu ada rincian. Nah, di sini ada rincian. Apakah kita menyatakan amal adalah syarat sahnya iman? Ada empat di sini. Yang pertama, jika yang dimaksud adalah harus menampakkan amalan yang diyakini dalam hati, ini adalah benar. Jika yang dimaksud adalah harus menampakkan amalan yang diyakini dalam hati, ini adalah benar. Jadi hati tidak cukup dianggap sampai ditampakkan. dengan amalan. Maka amalan di sini syarat sahnya iman. Ini benar. Terus yang kedua. Jika yang dimaksud adalah siapa yang tidak melakukan satu ketaatan, maka batallah iman secara total. Maka ini termasuk akidah khawarij. Nah, misalnya dia tidak melakukan satu ketaatan, maka batallah iman secara total. Maka ini termasuk akidah khawarij. Kata Syekh Basmul seperti itu. Namun ini punya rincian lagi. Kalau di situ ada dalil yang menyatakan imannya batal, artinya dikatakan kafir, maka batal. Contoh misalnya meninggalkan sholat. Menurut ulama yang kafirkan orang yang meninggalkan sholat, dia tidak ada satu amalan sholat saja, kafir di situ. Maka ini yang nomor dua tidak secara mutlak. Terus nomor tiga. Iman itu adalah syarat sempurna dalam sahnya iman. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan maksiat. Ini adalah benar. Kalau pertanyaan ketiga ini benar. Iman itu syarat sempurna dalam sahnya iman. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang karena maksiat. Ini adalah benar. Terus yang keempat. Iman itu bisa terwujud tanpa amalan. Amalan hanyalah sebab bertambahnya pahala. Maka ini adalah perkataan murjiah. Nah, kalau murjiah, amalan cuma jadi tambahan. Kita beramal, pahala bertambah. Namun iman bisa terwujud tanpa amalan tadi. Nah, ini yang keliru. Jadi pernyataan nomor 2 dan 4 yang tidak tepat. Kalau pernyataan yang pertama, iman harus ditampakkan dengan amalan, benar. Kemudian kalau yang ketiga, iman itu syarat sempurna dalam sahnya iman. Jika iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang karena maksiat, ini juga benar. Nah, itu pembahasan tentang masalah iman. Masih ada lagi lanjutannya insya Allah di pertemuan nanti ba'da Ramadan untuk masalah